Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan wal akhwat yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah kita akan membahas ya di pertemuan ini tentang adabu qada'il hajah. Insyaallah sekarang sekali lagi akan kita bahas tentang adab qada'il hajah. Adab itu adab-adabnya, artinya adab-adab. Qada' itu menunaikan ya. Qada' ini menunaikan. Mohon maaf, ini adab-adab ya tadi. Kemudian qada' ini menunaikan. Al-hajah ya hajat, keinginan ya, maksudnya adalah buang air. Jadi adab-adab dalam menunaikan hajat ya. Insyaallah kita akan coba bahas satu persatu. Nah, ini ada empat sebetulnya. Pertama perkara yang wajib, terus nanti perkara yang sunnah, perkara yang haram, dan perkara yang makruh. Nah, perkara yang pertama adalah fi'l wajibin, yang wajib, perbuatan yang wajib ya. Apa yang wajibnya? Yaitu al-istinja. Istinja ini sebagaimana yang sudah kita pahami adalah izalatul kharij minasabilaini bilma. Izalatul kharij ya, menghilangkan segala yang keluar ya, yang keluar dari depan dan belakang ya, dua jalan yaitu dubur dan kubul, depan dan belakang ya. Bilma'i, dengan air. Nah, ini namanya istinja. Istinja. Adapun istijmar, nah ini dengan selain air, misalnya dengan batu ya, dengan kapas atau dengan kain ya, atau dengan tisu dan lain sebagainya, itu namanya istijmar. Nah sekarang untuk yang perkara yang wajibnya adalah yang pertama istinjanya jelas ya. Karena inilah yang paling penting dalam menunaikan hajat ya. Taib. Yang kedua, nah ini adalah fi'lun mustahabun. Tadi fi'lun wajibun, fi'lun mustahabun. Perbuatan yang disunnahkan. Mustahab itu yang dianjurkan. Yang dianjurkan atau disunnahkan. Apa saja yang disunnahkan ya? Yang pertama adalah dzikru dukhul wal khuruj minal khala. Yaitu membaca doa ya ketika dukhul, masuk. Ini berzikir ya. Maksudnya berzikir, membaca doa, dukhul masuk, wal khuruj keluar, minal khala yaitu dari kamar mandi atau tempat buang air atau buang angin atau buang air besar ya, kamar mandi atau WC ya. Nah, jadi berzikir ketika masuk dan keluar dari kamar mandi ya, sebagaimana yang sudah kita pahami ya, zikirnya adalah Allahumma jan bismillah ya, bismillah. Kemudian Allahumma bismillahi Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, wal khaba'is. Bismillah ya, dengan nama Allah ya. Karena ketika kita akan buang air atau buang apa ya, buang sesuatu hajat ya, kita akan membuka aurat ya, maka salah satunya adalah dengan kalimat bismillah ya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya satru ma baina aljinni wa urati bani adam idza dakhala alkhala an yaqula bismillah. Jadi penutup antara jin dan auratnya manusia ketika dia masuk kamar mandi adalah dia mengucapkan bismillah. Jadi dia ucapkan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Allahumma inni, ya Allah, aku berlindung kepadamu minal khubusi, dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ya, ini doa yang untuk doa yang masuk ya, al-dukhul. Adapun yang khuruj, ya ini yang keluar, adalah cukup dengan mengatakan gufronaka ya, gufronaka ya, aku meminta ampunanmu, aku meminta ampunanmu. itu maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, aku meminta ampunanmu. Nah, bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau keluar dari kamar mandi beliau mengucapkan ghufranaka, aku meminta ampunanmu ya. Ada juga yang hadis yang lain ya, riwayat Ibnu Imam Ibnu Majah bahwasanya ada doa lain-lain. Alhamdulillahilladzi azhaba anni al-adza wa 'afani. Alhamdulillah segala puji bagi Allah allazi azhaba anni, yang telah menghilangkan dariku al-adza, kotoran ini, wa 'afani, yang telah menyehatkanku, yaitu ya menghilangkan kotoran yaitu yang najis ya, dan telah menyehatkanku ya, karena ketika keluar itu adalah sehat insyaallah ya. Akan tetapi hadis ini lemah ya, dhaif ya, kata para ulama ya, tidak wajib untuk melaksanakannya. Akan tetapi sahabat Abu Dzar sebagaimana dalam kitab Musannaf Abi Syaibah ya, ini mengucapkan kalimat tadi ya, alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani ya. Maka Ibnu Qasim di dalam kitab Raudnya beliau menyampaikan bahwasanya ijma bolehnya mengucapkan doa yang tadi ya, alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani, ini ketika apa, keluar ya, ketika keluar. Jadi yang pertama adalah berdoa ketika masuk dan ketika keluar dari kamar mandi, ini yang pertama. Yang kedua adalah ad-dukhul bil yusra wal khuruj bil yumna, masuk dengan tangan dengan kaki kiri ya, masuk dengan kaki kiri, wal khuruj bil yumna, ini ad-dukhul masuk ya, bil yusra, yusra itu kaki kiri, wal khuruj keluar, bil yumna dengan kaki kanan. Nah, jadi masuk dengan kaki kiri, masuk keluar dengan kaki kanan ya, sebagaimana ketika kita masuk ke tempat yang mulia, yang bagus ya, baik ya, maka melangkahkan dengan kaki kanan. Ke masjid masuk dulu kaki kanan, keluar kaki kiri. Tapi kalau ke kamar mandi itu kebalikannya, yaitu masuk dengan kaki kiri ya. Nah, karena tempatnya yang buruk menurut syariat ya. Wal khuruj bil yumna, ketika keluar maka dengan kaki kanan. Ini sunnah yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, sunnahnya adalah an-natru wal mashu salasan. An-natru. An-natru itu menekan ya. Menekan atau mendorong ya. Jadi di dalam pengertian fikihnya an-natru itu an yuharrika zakarahu biyadihi liyastakhrija ma fihi. Jadi mengeluarkan menggerakkan tangannya ke dalam apa, ke farjinya ya, ke kemaluannya, kemudian dia dari apa, dari ujung ke ujung ya, ditekan ya, agar apa, agar keluar yang ada di dalamnya. Seperti ini adalah an-natru ya, ini memang ada hadisnya ya. Nah, ini hadisnya riwayat Imam Ibnu Majah bahwasanya kata Nabi SAW, idza bala ahadukum falyantur dzakarahu salasan, apabila salah seorang di antara kalian kencing maka bernatarlah, natar itu maka tekanlah apa farjinya itu ya, kelaminnya itu dengan kemaluannya itu dengan agak apa tekan, kemudian agar keluar kotoran yang ada di dalamnya. Akan tetapi ini para ulama mendhaifkan hadis ini ya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa an-natar ini adalah perkara yang bid'ah jika lo disandarkan kepada syariat ya, ke dalam apa, syariat ya. Kemudian kata Syekh Utsaimin juga di dalam Syarhul Mumti-nya beliau menjelaskan bahwa perkara ini adalah tidak perlu kita laksanakan, bahkan ini adalah sesuatu yang terlarang begitu, karena ini membahayakan. Wallahu alam. Nah, ini intinya adalah Hambaliyah ya, Hanabilah mengatakan bahwa an-natr ini adalah sunnah ya, memang karena ada hadisnya. Akan tetapi ulama yang lain mengatakan hadisnya ini lemah, jadi tidak bisa kita amalkan. Wallahu alam. Wal mashu salasan, dan mengusap tiga kali ya. Jadi tiga kali diusap atau dibersihkannya seperti itu. Ini yang ketiga, sunnah yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah al-bu'du wal istitar. Al-bu'du itu menjauh, al-bu'du menjauh. Wal istitar, istitar itu membuat penutup, buat apa, penutup atau dia menutup diri gitu ya. Beda as-satru atau as-sitru dengan al-istitar. As-satru atau as-sitru itu menutup aurat, kalau istitar itu Ya, agar orang tidak melihat ketika dia buang hajat, ya. Nah, maka ini baiknya adalah seluruhnya tidak terlihat. Kita bersembunyi seperti itu. Tapi kalau misalnya terlihat kepalanya saja, itu pun tidak apa-apa. Atau badannya saja tidak apa-apa. Itu tetap menutup aurat, ya. Akan tetapi dia tidak istitar begitu. Nah, maka bagusnya adalah al-istitar itu menutup, ada dinding atau ada penghalang sehingga orang lain tidak bisa melihat dirinya, seperti itu ketika buang hajat, ya. Itu yang keempat sunnahnya adalah al-bu'du wal-istitar, menjauh dan membuat penutup, ya, menghalangi, ada penghalang. Nah, kemudian tarku muharramin, yaitu meninggalkan perkara yang haram. Ya, ini tarku itu meninggalkan muharram, yang diharamkan. Apa perkara yang diharamkan? Ya, pertama adalah istiqbalul kiblah. Istiqbalul kiblah. Istiqbalul kiblah itu, istiqbal itu menghadap. Istiqbal menghadap. Istiqbalul kiblah, kiblat. Ini kiblat, ya. Wastidbaruha, istidbar itu membelakangi. Membelakangi. Membelakanginya maksudnya adalah kiblat, ya, membelakangi kiblat. Fi ghairi bunyanin, selain apa, bunyan. Ini fi ghairi itu selain bunyan, gedung atau bangunan, ya, ada bangunannya. Jadi tidak boleh istiqbalul kiblah, menghadap kiblat atau membelakanginya. Ini salah satu perkara yang diharamkan. Kata Nabi SAW, "Idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul kiblah." Jikalau kalian akan mendatangi tempat untuk buang hajat, maka fala tastaqbilul kiblah. Janganlah kalian menghadap kiblat. Wala tastadbiruha, jangan pula kalian membelakanginya. Walakin syarriku au gharribu. Akan tetapi hadapkanlah badanmu, badan kalian, ya, ketika buang hajat itu ke arah timur atau ke arah barat. Hah, masalahnya di Indonesia, ya, di Indonesia barat itu adalah kiblat, ya kan, ya? Barat itu kiblat. Nah, ini kenapa menghadap ke timur dan ke barat? Maksudnya adalah ini di Madinah. Di Madinah, ya, sebelah utaranya Mekah, ya, kalau tidak salah. Sebelah utaranya Mekah. Jadi ini Madinah, utara. Ini Mekah. Nah, ini utara misalnya, ini selatan. Ini barat. Ini mana? Barat. Ini timur, ya. Ini timur, ini barat. Nah, jadi tidak boleh menghadap ke sini, ya, ke Ka'bah atau membelakanginya. Nah, tidak boleh. Maka hadapkanlah ke timur atau ke barat. Nah, ini, ya. Karena inilah arah di mana, di Mekah dan Madinah. Nah, kalau kita berarti tidak boleh ke arah barat. Kenapa? Karena arah barat itu adalah kiblat. Begitu, ya. Seperti itu. Wallahu alam, ya. Jadi ini fi ghairi bunyan selain gedung. Kenapa? Karena pernah bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau kencing di rumahnya mustaqbil Syam. Syam itu ya ini, ya, Mekah, Madinah, ini Syam. Jadi agak sejajar gitu, ya. Searah semuanya. Nah, jadi beliau, kata Ibnu Abbas, ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau kencing di rumahnya menghadap ke Syam, berarti menghadap ke sini, ini Syam. Menghadap ke sini. Kemudian mustadbirul Ka'bah, dan beliau membelakangi Ka'bah, ya, terutama, ya, pasti otomatis beliau membelakangi Ka'bah karena Syam di sebelah sini, membelakangi Ka'bah. Nah, maka Nabi SAW kencing ke arah Syam dan membelakangi Ka'bah. Nah, sementara tadi dalam hadis yang lain Nabi melarang untuk menghadap kiblat dan membelakanginya. Nah, maka kalau ada dua hadis yang seolah-olah bertentangan, maka ada dalam usul fikih namanya thariqatul jam'i. Ya, thariqatul jam'i. Maksudnya adalah mengumpulkan dua hadis itu. Oh, maksudnya kalau di tempat yang terbuka berarti dia harus jangan menghadap ke kiblat dan membelakanginya, tapi kalau di gedung maka hukumnya boleh, seperti itu, ya. Walaupun yang lebih baik adalah tetap, ya, ketika kita membangun WC, ya, tidak menghadap ke kiblat atau tidak membelakangi membelakangi kiblat, ya, itu lebih ahsan, lebih baik dan lebih afdol, ya, wallahu a'lam. Kemudian yang kedua yang diharamkan, al-lubsu fauqa hajatihi, yaitu berdiam lama, ya. Al-lubs, lubs itu ya, berdiam diri. Fauqa hajatihi, di atas, fauqa itu di atas, hajatihi, hajatnya. Maksudnya lama di kamar mandi, diam saja seperti itu, ya. Baca Quran, ya, baca apa dan lain sebagainya. Maka ini tidak, ya. Maka harus segera mungkin, kalau misalnya sudah selesai, segera selesaikan, kemudian dia bersih-bersih dan segera keluar dari kamar mandi, ya, karena kamar mandi itu adalah tempatnya setan, ya. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga adalah al-baulu fi mahalli yu'dhi an-nasi. Al-baulu fi mahalli yu'dhi an-nas, ada al-baul itu kencing, buang air atau buang angin, buang air besar atau kecil boleh. Fi mahalli fi itu di, ya, mahalli tempat, yu'dhi an-nas, yang mengganggu manusia. Jadi maksudnya adalah kencing di tempat yang orang-orang itu akan terganggu jika lo membuang air di sana, gitu, ya. Nah, ini sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ittaqu al-mala'in as-salas. Ittaqu al-mala'in as-salas. Takutlah kepada tiga perkara, ya, tiga perkara yang mengandung laknat. Yang mengandung laknat. Apa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-baroz fil mawarid. Itu yang pertama, buang air, ya, di al-mawarid. Al-mawarid itu sumber air. Sumber air, ya, tempat orang mencuci baju, tempat orang mandi, ya, di sungai atau di danau dan lain sebagainya, buang air di sana, maka tidak boleh, akan ada laknat dari orang lain, ya, akan menjadi sumpah serapah bagi orang lain, ya. Kemudian yang kedua kata Nabi, waqari'ati tariq, kemudian dia buang air juga di jalan, di jalan tidak boleh, orang lalu lalang, orang jalan kaki ke sana dan lain sebagainya. Yang ketiga, fidzilli, tempat bernaung. Tempat apa? Bernaung. Misalnya untuk apa? Ya, sejenak beristirahat, ya, atau tempat berkumpulnya orang. Nah, di sana dia buang air, buang angin, buang air besar, buang kecil. Nauzubillahi minzalik. Ini mengandung laknat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya sahih riwayat muttafaqun alaih. Tiga perkara yang dilaknat, ya, buang air di sungai, sumber air, ya, maksudnya di jalan dan di tempat yang bernaungnya manusia. Nah, maka ini perkara yang diharamkan, ya. Maka kata Syekh, ya, di sini, al-baulu fi mahalli yu'dhin nas, tempat yang akan mengganggu manusia ketika dia buang air kecil atau air besar itu, ya. Wallahu a'lam, ini perkara yang diharamkan. Yang keempat, tarku makruh, meninggalkan perkara yang dimakruhkan, ya, makruh. Apa itu? Yang pertama adalah ad-dukhul bima fihi dzikrullah, masuk yang apa, ada dzikrullah, penyebutan nama Allah, ya. Misalnya apa? Ad-dukhul bima fihi dzikrullah. Kalau Nabi kan ada cincin, ya, cincinnya itu ada kalimat Allahnya di dalam cincinnya, maka cincinnya dilepas. Nah, begitupun kita tidak boleh masuk, ya, membawa matan-matan kitab, ya, misalkan ada kitab kecil gitu, ya, hadis, kemudian apa misalnya zikir pagi petang dimasukkan di apa di apa nama tuh di sakunya, ya, ini tidak boleh. Adukhul bima fihi dzikrullah, makruh yang seperti itu, ya, kecuali li hajatin, karena ada hajat, ada keperluan, ya. Contohnya misalnya uang, di uang itu ada kalimat Allahnya, ada kalimat apa, Allahnya, maka kalau disimpan itu akan apa, hilang, akan hilang, ya, maka boleh dibawa ke dalam WC, ya, karena ada keperluan, ada hajat, ya. Kemudian yang kedua, al-kalamu fi, berbicara di dalamnya, ya, ngobrol di kamar mandi, ya. Dia ada satu lagi temannya di luar, dia di dalam, dia ngobrol kesana kemari. Waliyadzubillah, ini perkara yang terlarang, ya, dimakruhkan, tidak boleh berbicara, ya, kecuali karena hajat. Siapa di dalam? Kita jawab, nggak apa-apa. Saya, begitu, tidak apa-apa. Kalau ada keperluan, atau misalnya tolong ambilkan anduk ke apa misalnya ke orang lain, maka boleh, ya, karena ada hajat, ada keperluan. Kemudian yang ketiga adalah masul farji bil yamin wasti'amaluha fil istinja, yaitu apa menyentuh kemaluan, ya, masu itu menyentuh, menyentuh al-faraj, faraj itu kemaluan, bil yamin dengan apa kanan, tangan kanan, wasti'maluha fil istinja dan menggunakannya, istimul itu menggunakan, menggunakan tangan kanan fil istinja, ketika apa istinja, maka ini tidak boleh, ya, makruh. Kata Nabi SAW, idza bala hadukum fala ya'khudanna dzakarahu biyamini. Maka ketika salah seorang di antara kalian kencing, maka janganlah kalian menjadikan apa atau apa, jangan mengambil farjinya, mengambil kemaluannya dengan tangan kanannya. Wala yastanjia biyamini, jangan pula apa beristinja dengan tangan kanan. Jadi tidak boleh istinja atau memegang kemaluan dengan tangan kanan. Ini perkara yang dimakruhkan, ya. Allah alam bisawab, ya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita dan bisa mengamalkan apa yang sudah kita fahami insyaallah, ya. Barakallahu fikum, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.